Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan seputar bentuk-bentuk jihad, dan telah kita sebutkan jenis pertama yaitu jihad an-nafs, jihad melawan hawa nafsu, yang terbagi kepada 4 tingkatan, yaitu 1, saya ulangi sekedar untuk mengingat, berjihad agar jiwa ini ditundukkan untuk mau mempelajari agama atau belajar agama. Yang kedua, agar mau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Yang ketiga, berdakwah di atas bimbingan ilmu. Dan yang keempat, bersabar dalam menanggung keberatan dan ujian di jalan dakwah. Selanjutnya yang kedua, wajihadu asyaitan, dan jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ini ada 2 tingkatan atau 2 macam. Yang pertama, berjihad melawan syaitan untuk menghalangi atau menghalau apa yang dia lemparkan dari syubhat, dari berbagai macam bentuk kerancuan-kerancuan pemikiran, bisikan-bisikan syubhat yang dilemparkan oleh syaitan. Dan yang kedua adalah mencegah atau berjihad melawannya untuk berjihad dengan berupaya mencegah dan melawan apa yang dia lemparkan dari asyahawat, dari syahwat. Dan tentunya barakallahu fikum, syaitan ini adalah jenis tipe dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat piawai di dalam menggunakan 2 senjata ini. Di dalam menggunakan 2 senjata ini di dalam upaya untuk menyesatkan Bani Adam. Kepada siapa akan dia pakai panah syubhat untuk menjatuhkannya, untuk mematikannya, melumpuhkannya, dan kepada siapa dia menggunakan panah asyahwat. Mungkin ada sebagian orang yang masya Allah dikasih bisikan-bisikan syubhat, dilontarkan berbagai macam bentuk kerancuan-kerancuan, mental barakallahu fikum, karena dia seorang yang masya Allah dalam talabul ilm, semangat belajar. Tetapi ternyata ketika dilemparkan kepadanya panah syahwat, jatuh dalam sekali bidikan. Jatuh dalam sekali bidikan. Naam. Syahwat terhadap wanita, apalagi yang selalu menjadi dambaannya. Naam, keinginan untuk melampiaskan syahwatnya iyadan billah, terlebih dengan cara-cara haram. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Memandang itu adalah anak panah yang beracun dari panah-panah iblis. Sangat begitu cepat, yang diawali dengan pandangan mata merasuk ke dalam hati, menyakiti hatinya, melukainya. Terus terbayang-bayang sepanjang malam, tidak bisa tidur, mengkhayal kesana kemari. Dikuasai syahwat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya kalau disebut syahwat, maka mencakup sekian banyak perkara. Syahwat itu bukan sekedar syahwat terhadap wanita, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada ketenaran, syahwat kepada naam dunia, dan segala macam bentuknya. Kemudian yang selanjutnya adalah wajihadul kufar, berjihad melawan orang-orang kafir. Dan ini ada empat tingkatannya. Satu, berjihad dengan kalbu. Yang kedua, dengan lisan. Ketiga, dengan harta. Yang keempat, dengan tangan. Yang selanjutnya adalah jihad ashabul zulm, berjihad melawan para pelaku kezaliman. Para pelaku kezaliman, ini ada tiga tingkatannya, dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan kalbu. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dhalika adha'aful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dia rubah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan perubahan atau merubah suatu kemungkaran dengan hati, yakni mengingkari di dalam hati, itu adalah adha'aful iman. Bahkan disebutkan walaysa wara'a dzalika minal iman. Setelah itu sudah tidak ada iman lagi. Orang kalau sudah tidak sanggup mengingkari suatu kemungkaran dengan hatinya, bahaya. Kenapa? Kalau pengingkaran kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, ini masih barakallahu fikum dikaitkan dengan al-qudrah wal-istita'ah, dengan kemampuan dan kesanggupan. Kalau dia merubah dengan tangannya, mungkin akan menimbulkan mudharat bagi dirinya, atau kondisi akan semakin bertambah runyam. Kalau dengan lisannya, juga mungkin banyak yang akan memusuhinya, segala macam bentuk. Ada hal-hal yang di sana dia khawatirkan. Akan tetapi barakallahu fikum, mengingkari suatu kemungkaran dengan hati itu tidak dikaitkan dengan al-qudrah wal-istita'ah. Semua orang pasti sanggup. Ya, siapapun yang mengancam kita, satu batalion mengancam kita agar ridha dengan sesuatu, mungkin kita melakukan apa yang dipaksakan kepada kita, tapi hati tidak bisa dipaksa. Hati tidak bisa dipaksa. Dan sesuatu yang kita lakukan dengan keterpaksaan, sementara hati tidak menerima, kita tidak terkena dosanya. Sebagaimana dahulu, dan itu sudah sering berulang-ulang faedah ini, apa yang terjadi kepada sahabat barakallahu fikum Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, celaan dan caci makian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut beliau mengucapkan kalimat kekufuran dan sudah tidak sanggup, batas kemampuan beliau sudah tidak sanggup menerima siksaan berat. Akhirnya keluar dari lisan beliau apa yang mereka minta, yang mereka tuntut. Tersebar berita di tengah muslimin, Ammar telah murtad. Namun ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul bertanya kepadanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu? Bagaimana kondisi hatimu saat mengucapkan kalimat tersebut? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Ajiduhu mutma'innan bil iman." Aku mendapati hatiku masih tetap tenang di atas iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "In 'adu fa'ud." Kalau mereka ulangi, menyiksamu, memamu untuk mengucapkan kalimat itu, ulangi lagi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya sebagai bentuk pembenaran dan pemaafan terhadap apa yang terjadi kepada hadas sahabi al-jalil. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, sementara kalbunya masih tetap tenang di atas iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kata Syekh rahimahullahu taala 13 tingkatan dari tingkatan jihad, dan orang yang paling sempurna di dalam menunaikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menyempurnakan semua dari tingkatan-tingkatan jihad yang kita sebutkan. Semua waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diwakafkan untuk jihad. Jihad dengan kalbunya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hartanya. Oleh karena itu kata Syekh, walihada kana arfa'ul alimina zikran, beliau orang yang paling tinggi penyebutan namanya. Wa a'zamuhum indallahi qadra, dan orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan al-maqam al-mahmud? Bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang paling banyak pengikutnya di yaumul qiyamah? Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak atau nabi yang telaga beliau akan paling banyak didatangi manusia? Kedudukan beliau melampaui semua para anbiya wal mursalin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ana sayyidu waladi Adam wala faqr, aku adalah pimpinannya Bani Adam dan tidak ada kesombongan. Wa qaddarat al ma'arik al harbiyah bainahu wa baina a'da'i tauhid, dan telah terjadi berbagai medan pertempuran antara beliau dengan musuh-musuh tauhid. Oleh karena itu jumlah peperangan al-ghazawat yang langsung dipimpin Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 27 peperangan yang Rasulullah pimpin sendiri. Naam. Padahal barakallahu fikum dalam kondisi al-jihad baru disyariatkan ketika Rasulullah tinggal di kota Madinah. Ketika muslimin telah memiliki kekuatan. Naam. Dalam kurun kurang lebih 10 atau 9 tahun, jumlah peperangan yang langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah 27 ghazawat, peperangan. Dan beliau berperang padanya pada 9 kali peperangan. Di sini yang dimaksud dengan ghazawat di sini, terkadang dalam proses ghazwah itu naam terjadi pecah perang, namun terkadang pula tidak, sehingga begitu banyak. Adapun peperangan yang Rasulullah hanya mengirim pasukan dan tidak beliau pimpin sendiri, fayuqalu laha saraya atau sariyah, ini yang disebut dengan sariyah. Jadi sebuah peperangan yang langsung dipimpin Rasulullah sendiri sebagai komandan perangnya atau panglima perangnya, itu dinamakan ghazwah. Adapun peperangan yang tidak dipimpin Rasulullah disebut dengan as-sariyah. Ada sebagian yang memberikan definisi bahwa ghazwah itu adalah peperangan yang jumlah pasukannya melebihi 400 orang. Kalau sariyah di bawah jumlah 400 orang. Namun dalam sekian banyak, na'am barakallahu fikum, ghazwah yang langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang jumlah pasukan hanya sekian puluh orang. Hanya sekian puluh orang. Adapun sariyah yang tidak dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mencapai 56 kali pengiriman pasukan ridwanullahi alaihim ajma'in. Taib, selanjutnya poin yang keenam dari pembahasan yang kedua ini, qala syekh, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi mu'amalatan, adalah Rasulullah orang yang paling baik dalam bermuamalah. Apabila beliau meminjam suatu barang, maka beliau akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini diantara bentuk muamalah yang baik. Oleh karena itu disebutkan, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pelunasan unta. Minta pelunasan unta. Maka ternyata barakallahu fikum, orang tersebut berkata-kata yang cukup keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat langsung tergerak, merasa marah mereka. Bagaimana orang bisa berlaku dengan atau berkata dengan ucapan yang kasar, yang keras, yang tinggi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika sahabat sudah berupaya untuk mencegah, menghalangi orang ini, da'uhu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan, karena pemilik hak, na'am, dia punya hak untuk bicara. Silakan dia bicara. Lalu kemudian mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia minta pelunasan unta tadi, ya Rasulullah, la najidu illa sinnan huwa khairun min sinni. Ya Rasulullah, kami tidak mendapati unta yang lebih, na'am, kecuali yang lebih baik daripada punya dia untuk mengganti. Tidak kami dapati kecuali yang lebih baik dibandingkan miliknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah katakan, a'tuhu, berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Maka berkatalah orang tersebut, ya sekarang berarti kamu sudah melunasi. Naam. Semoga Allah memberi kecukupan kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, inna khaira ibadillah ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik hamba-hamba Allah adalah orang yang paling baik ketika mengganti. Nah, paling baik ketika mengganti. Suatu hari pinjam kepada orang kunci Inggris. Nah, berlalu waktu. Jangan sampai orangnya sudah lupa, kitanya pura-pura lupa. Karena sudah begitu lama waktunya. Sampai bulanan tidak dikembalikan, padahal sudah selesai pekerjaannya. Ketika sudah hilang, qadar Allah misalnya hilang, maka diupayakan. Jangan mengganti dengan yang KW kalau memang yang kita pinjam yang ori. Kalau perlu lebih baik, minimal sepantaran, seukuran atau jenis yang sama, jika memang kita tidak sanggup mengembalikan dengan yang lebih baik. Amalan bihadal hadis, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis yang semisal ini, untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, yang Nabi katakan, inna khaira ibadillah ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling baik ketika mengganti. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari Jabir ibn Abdullah seekor unta. Maka tatkala Jabir datang membawa unta tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah engkau melihat berprasangka aku akan mengurangi harga? Faqala la ya Rasulullah, tidak ya Rasul. Naam. Jadi barakallahu fikum, di sini barangkali mengingatkan, jangan posisi seseorang barakallahu fikum dijadikan sebagai peluang untuk menekan. Mentang-mentang ustaz nih, lalapan 25.000 ya ditekan, diharapkan 10.000 di bawah harga, bukan harga pasaran yang umum, malah di bawah harga kula. Ini kan berat. Naam. Ya urusan mau sedekah ya sedekah, tapi urusan kemudian menekan, menyindir ya. Ini bukan bagian dari barakallahu fikum bimbingan Rasul dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bahkan apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khudzil jamal wasaman. Ambil ontamu, ambil uangnya. Nah, bukan kemudian apa? Memanfaatkan situasi dan keadaan. Poin yang ketujuh, kita tambah satu. Kata Syekh rahimahullahu alaihi wasallam, ahsanun nasi khuluqan. Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Lianna khuluqahul Qur'an, kan akhlak beliau adalah akhlak Al-Qur'an. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah itu akhlak Al-Qur'an. Dan telah Anda sebutkan pada bulan yang lalu insyaallah di khutbah di masjid ini tentang seputar beberapa ayat yang ada di dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai ayat yang ke-10 ke-11, ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Aisyah ketika ditanya, na'am barakallahu fikum, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah itu akhlak Al-Qur'an. Faqara'at hadhihi al-ayat, maka beliau membaca ayat-ayat tersebut yang ada dalam surah Al-Mu'minun. Sebagaimana pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad unzila alayya ashru ayatin man aqamahunna dakhala al-jannah. Sungguh telah disebutkan kepadaku atau diturunkan kepadaku 10 ayat, siapa yang menunaikannya, menegakkannya, mengamalkannya, maka sungguh dia pasti masuk ke dalam jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Syekh, innama bu'istu liutammima makarima al-akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau ada orang yang bertanya, berpikir, lo katanya yang paling tinggi itu tauhid, kenapa kok akhlak? Kalimat dan kata akhlak ini bukan kalimat yang sempit. Dia adalah ungkapan yang sangat luas, mencakup semua macam bentuk akhlak. Akhlak kepada Allah agar bertauhid, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, akhlak kepada pemerintah, akhlak kepada orang kafir, terus suami istri, wahakadha. Jadi barakallahu fikum, bahwa istilah dan kalimat akhlak itu adalah sesuatu atau kalimat yang sangat luas cakupannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi dan kepada semua hadirin. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.